إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa kembali hadir di tempat ini. Melanjutkan membaca kitab Masailul Jahiliyah. Setelah kita masuk pada pembahasan yang ke-53. Usaha mereka dalam rangka menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Secara global ekonomiin di dunia ini tercampur antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Di dunia ini tempatnya. Nanti di akhirat akan terpisah mereka. Yang baik ke surga dan yang buruk ke neraka. Hal ini disebutkan oleh Syekh Al-Imam, disebutkan Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Tatkala beliau menyebutkan hadis Nabi, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Di dunia ini tercampur antara yang baik dengan yang buruk, yang diterima oleh Allah dan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima adalah muslimin, yang ditolak adalah kafirin. Tidak semua manusia baik. Tidak semua manusia buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang diterima yang baik, yang ditolak, ada yang buruk. Yang baik dan yang buruk ini akan selalu bermusuhan. Karena yang baik mengajak kepada ketaatan. Yang buruk mengajak kepada kemungkaran. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan pergolakan permusuhan antara ahlul haq dan ahlul batil akan berlanjut sampai yaumul qiyamah. Yani sampai hari yang terakhir. Sampai terjadinya kiamat. Terus menerus. Waikum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Tatkala Allah hembuskan angin yang lembut, yang berbau wangi, ya Allah, dengan sebab itu Allah cabut semua orang-orang yang beriman, Allah matikan dengan adanya angin yang sangat lembut, sangat halus, sangat wangi. Tidak ada satupun yang mukmin kecuali akan mati. Sehingga ketika terjadi kiamat besar, tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang beriman. Semuanya adalah musyrikin, kafirin, pendosa. Tidak ada yang mengenal Allah sama sekali. Itu sejelek-jelek manusia. Syirarul khalqi indallah. Sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah man adrakahumus sa'atu wa hum ahya. Orang yang mendapati terjadinya kiamat besar dalam keadaan dia hidup. Sejelek-jelek manusia. Artinya kaum muslimin, ada manusia yang jelek, sepanjang zaman sampai nanti kiamat. Dan ada yang baik. Dan mereka tidak akan pernah bersama. Akan selalu bermusuhan. Yang satu mengajak kepada Allah. Yang satu mengajak kepada syaitan. Yang satu mendidik umat agar mentaati Allah. Yang satunya lagi menjerumuskan manusia kepada jalan syaitan. Bahkan begitu seterusnya dua golongan manusia ini berseteru. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu dalam bab yang sedang kita baca, beliau hendak menjelaskan musuh-musuh Islam memiliki makar untuk menghancurkan dinul Islam wal muslimin. Agama Islam kalau bisa sirna. Kalau tidak bisa karena banyak yang memeluk, maka bagaimana caranya mereka tetap mengaku sebagai muslimin, tetapi mereka tidak tahu apa itu Islam. Yang paling pokok adalah perihal akidah. Mereka akan rusak itu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana nanti akan kita bacakan pada bab yang ke-54. Syekh Shalal Fauzan memberikan nasihat kepada kita. Hendaknya kita berhati-hati dari mereka-mereka penyusup yang disusupkan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Pada bab yang berikutnya. Kita baca terlebih dahulu bab yang sebelum ini atau bab yang ke-53. Contoh makar yang dilakukan oleh kaum munafikin di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Sudah mereka lakukan itu. Qala Syekh, wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-72. Wa qala ta'ifatun min ahli al-kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu. Berkata sebagian dari ahlul kitab. Siapakah yang dimaksudkan dengan ahlul kitab? Al-Yahud dan Nasara. Berkata sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain, aminu, berimanlah kalian kepada ajaran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yakni Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Tetapi ini makar. Ini makar. Kemudian apa? Waqfuru akhirahu. Berimanlah engkau di pagi hari sampai siang sampai sore. Dan murtadlah kalian di waktu malamnya. Kafirlah kalian di waktu malamnya. Ini makar. Apa yang dimaksudkan, apa yang dimaukan oleh mereka dengan mengaku-ngaku beriman, kemudian mereka murtad bersama-sama. Apa yang mereka maukan? Qala Syekh, kita baca keterangan dari beliau. Wa hadza min makril yahudi aidan. Ini juga termasuk makarnya kaum Yahudi. Lama hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Kisahnya adalah tatkala Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Wa dhahara amrullah subhanahu wa ta'ala. Dan mulailah agama Islam di kota Madinah menjadi besar. Menjadi besar, menjadi besar. Dan banyak yang masuk ke dalam Islam tatkala beliau hijrah ke kota Madinah. وانتصر على المشركين في غزوة بدر. Dan Rasulullah berhasil memenangkan pertempuran yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam, perang Badar. yaumul furqan walamma ajaja al-yahudu an sadin nasi an dini muhammadin alaihi salatu wasalam laja'u ila hailatin mamakrin. Orang-orang Yahudi ketika melihat kekuatan kaum muslimin nampak, mereka pun menghitung-hitung bahwa diri mereka Yahudi tidak akan mampu untuk melawan Muhammad alaihissalatu wasallam dengan para sahabatnya. Kaum Quraisy saja yang dipimpin oleh Abu Sufyan, musyrikin yang ada di kota Mekkah, melawan Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam yang jumlah mereka 1,000 pasukan dengan senjata lengkap saja kalah. Melawan Nabi dengan para sahabatnya yang hanya 300 sekian belas saja. Kemenangan itu diraih dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, idh tasghithuna rabbakum, tatkala kalian mengadu kepada Rabb kalian, anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin, kami membantu kalian wahai kaum muslimin, ini Nabi dengan para sahabatnya di waktu perang Badar, dengan mengirim 1,000 pasukan malaikat yang siap perang. Dikisahkan dalam sejarah, tatkala sahabat Nabi hendak memenggal kepalanya seorang musyrik, sudah blundung di sitbang, belum disabet, sudah putus kepalanya. Kemenangan bukan semata mengandalkan kekuatan, tetapi kemenangan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi membaca situasi seperti ini, mereka tidak akan bisa menghadapi Nabi dan para sahabatnya di kota Madinah. Mereka berada di dalam kota Madinah di waktu itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka pun berusaha membuat makar. Tipu daya, tipu muslihat dalam rangka membuat kekacauan antara kaum muslimin dengan muslimin yang lainnya. Adu domba. Antara kaum muslimin dengan rasulnya. Dengan tujuan menghancurkan dinul Islam. Ini sudah dari zaman dulu ya kaum muslimin. Sampai hari ini dan sampai akan datang, Allah telah membongkar hati mereka. Mereka sangat benci kepada kaum muslimin. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasara kepada kalian ya kaum muslimin. Artinya selalu kebencian itu ada pada mereka. Amarah ada pada mereka. Mendarah daging. Dendam kepada kaum muslimin. Dan ayat ini umum. Maka berkaitan dengan kaum muslimin sampai akhir zaman. Walan tardu ankal yahud, tidak akan pernah ridha mereka. Sampai kapan? Sampai kalian wahai kaum muslimin mengikuti agama mereka. Minimalnya, kalaulah tidak berganti dengan Yahudi, minimalnya mereka dibikin bingung. Untuk kemudian mereka ini apa? Menjadi kaum muslimin tetapi tidak tahu Islam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena itu, kita mendapati permusuhan itu nyata. Kalau mereka mampu dengan senjata, maka mereka dengan senjata. Kalau mereka tidak mampu dengan senjata, maka membuat makan. Bagaimana caranya orang-orang Yahudi ini bisa menghilangkan Islam atau menghancurkan Islam wal muslimin? Hadirin yang kemuliaan, Qalashi, bagaimana makar mereka itu? Beliau mengatakan, faqala jama'atu minhum, berkata sebagian di antara mereka orang-orang Yahudi tadi, aslimu fi awwalin nahar, berislamlah kalian di awal siang. Aslimu fi awwalin nahar, Ini ucapan di antara mereka. Berislamlah di awal siang. Wa idza sara akhir an-nahar, dan apabila kalian sudah masuk akhir siang, yakni sore, irtadu al-Islam, murtadlah kalian serentak dari Islam. Wa qulu, dan ucapkanlah kalian tatkala kalian murtad dengan serentak tadi, ucapkanlah kalian, ma wajadna fi dini Muhammadin salahiyatan, kami ahlul kitab tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapati kebaikan pada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fainanasa satabi'unakum, maka manusia akan mengikuti kalian karena kalian adalah bali annakum ahlul kitab, karena kalian adalah ahlul kitab, orang yang sudah mengerti tentang Taurat, Injil, sebelumnya sudah turun rasul kepada kalian. Maka tentunya kalian menilai sesuatu dengan kitab. Ketika kalian murtad serentak, akan membuat goyah situasi dan hembuskan fitnah, kami murtad dikarenakan kami tidak mendapatkan kebaikan pada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat makar ini. Makar ini kaum muslimin diikuti oleh para munafikin. Mereka tidak mampu dengan hujjah menghina Islam. Dengan dalil tidak mampu. Maka mereka menfitnah dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Tuduhan-tuduhan yang jelek dan buruk. Agamanya Muhammad itu keterbelakangan. Apa itu sunnah-sunnah? Sunnah itu kuno. Ajarannya Muhammad itu ajaran badui. Ajarannya orang Arab itu keras. Akhlaknya akhlak badui. Bangsa yang keterbelakangan. Mereka tidak memiliki hujjah untuk menjelekkan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada cemoohan, cacian, perendahan agar supaya orang yang jahil terprovokasi oleh ucapan itu, ikut-ikutan mencela Muhammad sallallahu wasallam dengan para sahabatnya. Ini kaum muslimin dimasukkan ke kalangan para sahabat Nabi, yakni kaum muslimin yang berislam di zaman itu, dalam rangka agar memurtadkan kaum muslimin dari agamanya, agar supaya kaum muslimin mengikuti jejak langkah mereka, sama-sama murtad dengan fitnah yang keji. Kami tidak mendapatkan kebaikan dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini diikuti oleh mereka-mereka yang hendak menghalangi kaum muslimin dalam memegangi agamanya. Kalau di zaman sekarang ini kaum muslimin, mereka-mereka hendak menjauhkan umat Islam dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan propaganda mencela sunnah, dengan makar-makar menghina sunnah, mengesankan sunnah itu ajaran yang tidak relevan lagi, kejam, sadis, adanya hukum had, potong tangan, rajam, adanya hukum had, kisos. Ini agama yang melanggar hak HAM, hak asasi manusia. Dalam rangka apa kaum muslimin? Menimbulkan Islamophobia. Membikin kaum muslimin anti dengan Islam. Membikin kaum muslimin anti dengan sunnah. Ya dibiarkan masih tetap Islam. Karena kalau seandainya kau terang-terangan, ayo murtad. Ini yang enggak laku, Pak. Masa ajakan murtad laku. Nah, tetapi ada juga yang ajakannya itu dengan sarimi atau bungkusan sembako, kemudian murtad. Tapi mereka punya siasat merusak pemikiran kaum muslimin. Menyudutkan sunnah Nabi sejadi-jadinya. Direndahkan sunnah Nabi sebisa-bisanya. Agar kaum muslimin pun antipati dengan sunnah. Hakada kaum muslimin yang mereka inginkan. Mereka menginginkan umat Islam jauh dari Islam. Dengan itu akan mudah untuk dihancurkan. Karena Allah sudah tidak membantu kaum muslimin. Karena kaum muslimin sudah menyimpang dari agamanya. Itulah berita dari Nabi. Yang beliau menyebutkan. Manusia kaum muslimin di akhir zaman. Kathir. Banyak jumlahnya. Namun kahuthai sail. Seperti buih di lautan. Tanpa bobot. Ngambang. Dihancurkan oleh ombak sudah hilang. Buih lagi. Itulah penggambaran Nabi alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin posisinya. Muslimin mereka agamanya. Tetapi tidak ada ilmunya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Menjaga dari keburukan. Mengaku sebagai muslim padahal dia sudah murtad karena akidahnya menyimpang. Muslimin tetapi meninggalkan ciri khas agamanya. Yaitu mengamalkan sunnah. Yang diamalkan sesuatu yang bukan sunnah. Mereka memperjuangkan sholat dengan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Bukan lagi Allahu Akbar. Kemudian iftitahnya juga dengan bahasa Indonesia. Al-Fatihahnya juga dengan bahasa Indonesia. Hakata kaum muslimin. Sehingga ketika nanti pada ujungnya orang sudah tidak ada lagi yang bisa dengan bahasa Arab, tidak ada lagi yang bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Fatihah sudah berbahasa Indonesia sekarang. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Susah malafat. Hadirin yang kami lakukan. Ini makar mereka. Wayakulun, mereka mengatakan. Kita lanjutkan keterangan Syih. Laula annau ma wajadu salahiyatin fi dini Muhammadin alaihi salatu wassalam lama kharaju min fayuqallidunakum. Ahlul kitab mengatakan, murtadlah kalian serentak. Katakan kepada mereka-mereka bangsa Arab ini, yang keterbelakangan ini, kata mereka. Kami tidak mendapati kebaikan apapun pada agamanya Muhammad alaihissalatu wassalam. Kami ini ahlul kitab. Kami ini punya ilmu, bisa menilai. Ini enggak ada kebaikannya nih. Maka yang diharapkan adalah bangsa Arab yang sudah terlanjur masuk Islam, mereka akan mengatakan, laula annahum mawajidu salahiyatan fi dini Muhammad lama kharaju min. Kalau bukan karena memang mereka tidak mendapati kebaikan pada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka tidak akan keluar. Lihat orang-orang Yahudi, lihat orang-orang Nasara ahlul kitab berombongan keluar dari agamanya Islam ini, agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa betul memang agamanya Muhammad itu tidak ada kebaikannya. Lihat mereka. Mereka ahlul kitab. Ini yang dimaukan dan ini maka. Yang ditujukan oleh orang-orang Yahudi dalam rangka menghancurkan dinul Islam. Menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Fayuqallidunakum, maka mereka orang-orang Arab yang jahil tadi mengikuti jejak langkah kalian. Fakasyafallahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membongkar langkah-langkah mereka. Allah membongkar kedok makar-makar mereka. Allah berfirman, وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَلِّ كِتَابٍ آمِنُوا بِاللَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَرِ يعني أو النهار وَفَجُّ شَيْءٍ أَوَّلُهُ وَبَقَدِّمُوا وَكُلُّ مَنْ نَجَى إِلَى الْحَيْلِ لتغيير شرع الله والإضرار بأوليائه فإنه على طريقة الجاهلية. Maka mereka itu kaum muslimin disebutkan dalam ayat ini. Disampaikan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mereka membuat makar seperti ini. Waspadalah oleh engkau, wahai Rasul dan para sahabatnya. Dibongkarlah Allah dalam ayat ini bahwa mereka adalah membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makiri. Mereka membuat tipu daya, membuat makar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat sebaik-baiknya membalas makar musuh-musuhnya. Maka mereka pun terbongkar keinginan mereka. Dan ini sebagai ibrah bagi kita, bagi orang-orang yang datang setelahnya. Jangan pernah percaya kepada Yahudi dan Nasara. Mereka adalah orang-orang yang ingin menghancurkan dinul Islam. Kemudian saya mengatakan, wa kullu man laja'a ilal hayl, dan setiap orang yang melakukan makar-makar litaghyiri syar'illah, untuk merubah agama Allah, wal idrari bi awliyaihi, dan setiap orang yang ingin melakukan hal-hal yang membahayakan bagi kaum muslimin, fainnu ala tariqati al-jahiliyah, maka sungguh dia adalah orang yang berjalan di atas jalan jahiliyah. Agama Islam itu adalah agama sunnah yang sudah baku nas Al-Quran dan nas As-Sunnah atau nas Al-Hadith. Baku ini pak, tidak berubah walaupun berubah zaman. Syariat tidak pernah berubah walaupun berubah budaya. Syariat tetap tidak pernah mengalami perubahan. Tiba-tiba muncul orang-orang yang ingin mengganti syariat Allah. Mungkin tidak mampu secara utuh. Disisipkanlah sesuatu yang bukan termasuk dari bagian wahyu ke dalam Islam. Satu persatu hal-hal baru yang tidak ada sunnahnya dimasuk-masukkan ke dalam Islam. Yang berujung mereka bisa merubah dinul Islam. Yang sunnah padam. Yang bukan ajaran Nabi muncul. Dan diyakini oleh banyak manusia, disangka itu bagian dari Islam. Ini juga termasuk makar. Merasa atau tidak merasa mereka merubah syariat. Mereka ini kaum muslimin lah yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, am lahum syuraka'u, apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang disekutukan dengan Allah? Syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah, apakah manusia memiliki Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan oleh manusia selain Allah, yang disetarakan, yang disekutukan? Dalam perihal apa? Mereka itu membuat syariat untuk kalian yang Allah tidak pernah wahyukan. Allah sudah memberitahukan kepada kita untuk kita mewaspadai mereka. Adanya orang-orang yang membuat syariat-syariat yang Allah tidak syariatkan. Kemudian diikuti oleh para pengikutnya, diikuti. Dan ini adalah bentuk penuhanan. Karena yang berhak untuk mensyariatkan adalah siapa? Allah semata. Yang berhak menetapkan syariat begini, syariat begitu, hanya Allah Azza wa Jal semata. Ternyata beberapa orang yang berkumpul mengangkat gurunya. Boleh bagi guruku untuk membuat syariat. Mungkin tidak sevulgar itu kalimatnya, tetapi mereka memiliki keyakinan. Guruku ini mengajarkan sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Tetapi itu adalah kebaikan. Ini bahasanya. Ini adalah kebaikan. Apa ada dalilnya? Walaupun gak ada dalilnya. Ini dari guruku. Guru itu kalimat yang lebih umum. Rincinya hadirin memahami sendiri. Ada namanya syekh, ada ulama, ada ustadz, ada kiai, ada ajengan, guru. Tatkala mereka para pengikutnya lebih mengikuti yang dibikin oleh para guru-guru mereka dalam keadaan mereka tahu itu tidak ada syariatnya. Di saat itulah mereka jatuh. Kesyirikan dalam bentuk mengangkat manusia sebagai pembikin syariat yang disetarakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membikin syariat. Guru kami juga bisa membikin syariat. Ini namanya apa? Syirkun fit tashri'. Kesyirikan dalam pembikinan syariat. Yang berujung apa yang disebutkan dalam bab ini. Agama Allah akan lambat laun tersingkirkan. Terlupakan. Yang menjadi agama Islam adalah ajaran-ajaran yang dibikin oleh guru-guru mereka. Itu yang dianggap bagian dari agama Islam. Yang penting kaum muslimin tidak lagi berislam dengan yang sunnah. Sehingga mereka sudah cukup dengan itu. Hagada kaum muslimin. Tipu daya yang mereka lakukan. Selalu mereka mengkritik Nabi. Mengkritik keluarga Nabi. Perbuatan-perbuatan mereka kaum jil. Jaringan Islam liberal. Selalu yang dikritik adalah agama Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih mengerikan adalah mereka mencerca Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikarenakan memiliki istri banyak. Istri beliau 9. Bahkan lebih. Dicemooh dari sisi itu. Agar supaya kaum muslimin membenci nabinya. Ini digambarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha di umur 6 tahun, kemudian beliau melakukan hubungan badan di umur 9 tahun dari umurnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini apa-apaan ini? Ini di bawah terus dan terus mencibir Nabi kita sallallahu wasallam, mengkritik habis-habisan, mencerca amalia Nabi sallallahu alaihi wasallam, inginkan dengan ini kaum muslimin pobi dan membenci rasulnya Muhammad sallallahu wasallam. Munafikin. Munafikin. Mengaku sebagai muslim tetapi dia membenci Islam. Bahkan mereka, berita yang terakhir kita dapati, mereka belajar ke Katolik, belajar kepada agama-agama Yahudi Nasara, karena memang itu mereka sejenis dalam rangka menghancurkan dinul Islam. Na'udzubillah min dalik. Selalu yang dipojokkan adalah dinul Islam, agama Islam dipojokkan, agama yang lainnya diangkat-angkat, agama yang lainnya dimuliakan, tetapi Islam diserang dalam keadaan mereka mengaku sebagai apa? Muslimin. Hakadha qawm muslimin, na'udhu billahi min dhalik. Kerjaya qawm muslimin, belajar ilmu agama yang benar, agar seandainya datang kepada hadirin syubhat dan kerancuan yang muncul dari mereka, kita bisa mewaspadai makar-makar itu. Qala syaih, wa kullu man sana'a ahla sunnati wala tauhidi al-wusuli ila ghardi min aghradihi dani'ah bahwa ala tariqati ahli jahiliyah. Semua orang yang mencerca ahlu sunnah dan mencerca ahlu tauhid, maka sungguh dia telah melakukan makar, makarnya Yahudi dan Nasara. Merasa atau tidak merasa, tatkala Para ulama yang menyebarkan tauhid dicerca. Para ulama yang mendakwakan tauhid dihina. Sesungguhnya bukan ulamanya itu menjadi TO-nya. Karena tidak ada masalah antara mereka dengan para ulama. Tetapi yang menjadi target operasi mereka, cercaan itu kepada ajaran yang diajarkan oleh para ulama itu. Pembahasannya, ikhwan muslimin, dalam banyak kitab, diantaranya kitab Syarhu Sunnah, karya Imam Al-Barbahari dengan syarahnya Idhaful Qari, ini Syekh Shalal Al-Fauzan, menyebutkan tentang perihal yang tadi kami sampaikan. Yaitu apa? Mereka ini membuat makar-makar. Di antara makar mereka mencerca para sahabat. Dihinakan, dicemooh, dikafirkan. Di antaranya adalah paham Syiah. Mengkafirkan semua para sahabat. Kecuali hanya beberapa gelintir saja di antara mereka. Sahabat-sahabat yang membawa hadis paling banyak. Abu Hurairah. Kafirkan. Aisyah radhiyallahu anha di antaranya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Bait, dikafirkan oleh mereka. Syekh mengatakan, tidaklah mereka mencerca para sahabat, tak lain tujuannya adalah mencerca ajaran yang datang melalui mereka, yakni ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicerca para sahabatnya untuk kemudian mereka akan mencerca Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Muhammad bergaul dengan orang-orang yang buruk, yang jelek. Maka secara otomatis berarti Nabi Muhammad pun orang yang jelek. Karena bergaul dengan orang-orang yang jelek dan buruk. Demikian pula dengan yang lainnya dan yang lainnya. Mereka mencela para sahabat Nabi. Atau mencela sebagian di antara para sahabat Nabi. Dan ini termasuk dari hal yang menyebabkan kafir pelakunya. Karena cercaan kepada para sahabat Nabi. Ketika itu adalah kembalinya kepada ajaran yang dibawa mereka. Cercaan itu. Itu berarti mencerca agama Islam. Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran. Qul abillahi wa ayati. ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Katakanlah kepada mereka, apakah kalian kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya kalian menghina, mencemooh, menjelek-jelekan? Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir. Ba'da imanikum, setelah kalian tadinya beriman. Oh muslimin, tidaklah sahabat dicerca. Dalam keadaan sahabat tidak pernah ketemu dia. Sahabat tidak pernah bermasalah dengannya. Kurun waktu yang jauh. Kenapa mulutnya menghina para sahabat? Tak lain yang dicerca adalah syariat yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Maka ini menyebabkan kufur pelaku. Dan itu adalah makar-makar yang terus berkelanjutan dari dulu sampai sekarang. Tentunya kaum muslimin, ahlu sunnah, kaum muslimin, kita semuanya harus waspada. Karena mereka tidak pernah berhenti membuat makar kepada Islam wal muslimin. Maka kewaspadaan kita pun harus ditingkatkan dan tidak pernah berhenti. Waspada, waspada. Karena mereka yang menginginkan untuk menghancurkan dinul Islam. Minimalnya menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Dan itu mereka telah lakukan dan telah berhasil. Mudah-mudi kaum muslimin zaman sekarang. Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka belajar tentang ilmu din? Sangat sedikit. Persentasinya sangat sedikit. Yang banyak adalah mereka-mereka muslimin ngepang. Sebagai kaum pang. Anaknya siapa gue ya? Anaknya orang Islam. Takoni bae Pak, muslim, muslim. Ning jan rata wadus. Apa meni udu? Hakadah kaum muslimin. Siapa mereka? Mereka yang narkoba, yang masuk penjara. Bisa kambangan sekian ribu orang. Satu LP itu 400, 500. Antum kalau ngelihat hadirin di labelnya mereka, agama, menduduki poin satu, agama Islam. Berapa jumlahnya? 390. Narkoba semua. Muslimin, tapi jauh dari agamanya. Dirusak dengan narkoba. Siapa yang mereka rusak? Ya anak-anaknya kaum muslimin. Jauh dari Islam. Muda-mudi, mereka melakukan seks bebas. Malah mendapatkan perlindungan dan didukung. Mereka melakukan berbagai macam kemungkaran. Dalam keadaan itu, mereka jauh dari agamanya. Lah, kalau mereka sudah dari semenjak muda-mudi melakukan hubungan seks bebas, lah anak yang bensin jadi apa, Pak? Diajari apa? Diajari apa kira-kira? Kon baca Quran? Ramane biora bisa? Hakadah kaum muslimin, na'udhu billahi min dalik. Mau jadi apa umat ini? Marilah kita memperbaiki diri kita masing-masing. Keluarga kita masing-masing. Agar tidak hanyut dengan propaganda musuh-musuh Islam. Wal muslimin. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.